Argentina. Dulu kau bisikan di telingaku, aku suka kau betina. Dulu kau bisikan di telingaku, aku cinta kau betina. Dulu kau bisikan di telingaku, aku sayang kau. Nyatanya omongan itu cuma rayuan busuk belaka buat girangkan aku. Demi sukaku, demi cintaku, demi sayangku, aku sampai jual dan gadai barang-barangku. Dari mulai baju, celana, sepatu, kacamata, jam tangan dan lain sebagainya buat senangkan kau. Buat jajan kodok goreng dan sate babi kesukaanmu, buat main biliar dan pacinko, dan buat nonton film-film cabul kegemaranmu, aku ikhlas, nyatanya naas. Aku sangka kau bukan iblis mata duitan. Betina, betina, betina, betina, kacau kau. Betina, setelah barangku ludes dan aku tak ada duit lagi, kau mundur teratur dan tinggalkan aku, bangsat. Air susu dibalas dengan air kencing. Rupanya kau jajakan cinta pada setiap orang, buat numpang jajan dan buat numpang main, buat numpang nonton, tegasnya buat numpang hidup. Betina, kenapa kau tidak jadi pelacur saja sekalian? Kayaknya lebih cocok deh. Hui, aku benci, sumpah mampus, aku benci kau. Ya Tuhan, utuslah malaikatmu dan cabut nyawa betina iblis itu. Aku memang suka kau, dulu aku memang cinta kau, dulu aku memang sayang kau. Sekarang maaf deh, mendingan jajan ketahuan.